سورة الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat. الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ Yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang berguna.